إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ريب فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Layakkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sebagai manusia yang banyak dosa, pantaskah, layakkah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya seluruh umur kita sejak lahir sampai kita wafat semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal salih, maka semata-mata amal salih kita sepanjang hidup kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, murni karena amalan kita. Surga Allah terlalu mahal. Al-jannatu ghaliyah. Surga Allah mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yudkhilu ahadan 'amaluhu al-jannata wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah." Tidaklah semata-mata amalan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Tidak pula semata-mata amalannya membebaskan dia dari neraka. Wala ana. Tidak pula aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bi rahmatin minallah. Kecuali surga itu karena Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Illa birahmati minallah. Kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas seandainya kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 100 tahun semuanya dalam amal saleh untuk menebus surga dengan kekekalan yang tiada terbatas dengan waktu? Apakah pantas kita yang memiliki kelebihan harta 1 juta per bulan diinfakkan untuk panti-panti asuhan 12 juta per tahun untuk mendapatkan istana surga murni dengan harta kita? Tidak. Kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah inilah yang kita harapkan, yang kita kejar dengan amalan-amalan kita. Sehingga Allah menurunkan rahmatnya. Bagi siapa? Rahmat Allah turun. Bagi siapa rahmat Allah akan diberikan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Fasa'attubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan aku telah menetapkannya, rahmat tersebut, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang mengerjakan perintah Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan. Orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, ketundukan kepada Allah, semata-mata keluar dari hatinya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 times. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Beliau mengisyaratkan sebanyak 3 times ke dada beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari hati yang bersih akan memunculkan ketakwaan, amalan-amalan salih murni karena Allah, bukan karena selainnya. Kita akan meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah murni karena Allah. Itulah rahmat Allah akan ditetapkan, diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan rahmat Allah begitu dekat bagi orang-orang yang memiliki sifat ihsan, berbuat baik seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, Allah telah melihatnya sehingga pandangan makhluk tidak mempengaruhi amalnya. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat bagi orang yang berbuat ihsan, bagi orang yang berbuat baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena mengharapkan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang muhsinin, dia berbuat baik untuk dirinya sendiri dengan melakukan amalan-amalan salih. Dia berbuat baik untuk orang lain, menebar manfaat kepada orang-orang di sekitarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik, kepada merekalah rahmat Allah dekat. Dan merekalah orang-orang yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita tidak seberapa. Hati kita tidak begitu bersih dari kotoran-kotoran dosa. Tidakkah kita ingat kisah iblis la'natullah alaih? Kenapa iblis terusir dari surga? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fahbit minha. Iblis, kamu turun kamu dari surga. Ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak layak bagimu iblis kamu menyombongkan diri di surga, memiliki sifat takabbur. Di dalam surga, keluar kamu dalam keadaan terhina. Iblis laknatullah alaih. Seberapa bersih hati kita dari sifat-sifat penyakit hati, dari kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebutir zarrah dari kesombongan. Iblis yang telah menghuni surga terkeluarkan, terusir dari surga gara-gara sombong. Lalu bagaimana dengan kita yang belum pernah menginjakkan kaki di surga, ingin memasuki surga membawa kesombongan? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Subhanallah. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama dalam tafsirnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Aku akan ciptakan khalifah yang akan memakmurkan, yang akan menghuni bumi." Dikisahkan sebelum Adam menghuni bumi berserta dengan keturunannya kita sebagai anak-anak Adam, bumi telah dihuni oleh makhluk-makhluk dari kalangan jin. Kemudian makhluk-makhluk tadi berbuat kerusakan, berbuat maksiat, menumpahkan darah. Kemudian Allah mengutus iblis ke bumi beserta bala tentaranya untuk menumpas makhluk yang berbuat maksiat dan menumpahkan darah. Jasa iblis menyelamatkan bumi, memenuhi tugas Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah akan menciptakan makhluk pengganti yang akan menghuni bumi, mereka bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Ya Allah, akankah engkau akan menciptakan lagi makhluk? Engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi, yang menumpahkan darah? Karena mereka telah memiliki pengalaman bagaimana bumi dihuni dengan makhluk yang banyak berbuat maksiat, menumpahkan darah. Dan Allah turunkan iblis untuk menumpasnya. Jasa iblis. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di antara yang disebutkan, aku mengetahui apa yang tersimpan dalam hati iblis yang kalian tidak ketahui. Sifat sombong, sikap takabur, sikap memiliki jasa besar. Apa jasa kita? Mungkin terbesit. Kalaulah bukan karena aku, masyarakat sini mungkin menjadi masyarakat yang rusak. Kalaulah bukan karena aku, mungkin negara ini masih terjajah Belanda. Kampung Indonesia. Bagaimana dengan jasa iblis yang telah menyelamatkan bumi, tapi bercokol dalam jiwanya kesombongan dan Allah murka. Allah uji iblis dengan diciptakannya Adam alaihissalam, sehingga menyebabkan iblis terusir, terlaknat, dikeluarkan dari surga sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, selalu membimbing diri kita ini, orang-orang yang banyak dosa, untuk selalu bertobat kepada Allah. Berbuat yang terbaik untuk diri kita. Untuk orang lain tanpa merasa kita adalah orang-orang yang terbaik. Kita selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya an taghfira lana dhunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.